Ustaz, mohon dijelaskan tentang hadis yang berbunyi, barang siapa yang mati dengan lehernya tidak di lehernya tidak ada baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Apakah hadis ini sahih dan apa maksud dari hadis tersebut? Hadisnya sahih. Maksudnya adalah kalau sudah seorang muslim, dia hidup dimanapun, kalau sudah ada pemerintah yang tertunjuk, ya, dia hidup di negara kafir atau hidup di negara muslim, maka dia harus memberikan baiat. Baiat itu adalah dukungan. Dukungan dia, dia berikan. Walaupun kita misalnya tidak ikut nyeblos, tapi ternyata sudah menang si A. Pada saat dia menang, kita berikan dukungan kita. Gitu kan? Berikan dukungan dalam arti kata apa? Kalau ada peraturan kita ikutin, selama tidak melanggar agama. Kalau yang melanggar agama kita boleh tinggalkan. Itu namanya baiat. Itu namanya baiat. Jadi tidak ada pemahaman yang lain masalah baiat, ya. Artinya memberikan dukungan pada pemerintah setempat, selama tidak melanggar agama dipatuhi, selama melanggar agama kita jauhi. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam.